Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, momen yang seperti ini kita duduk bersama di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala demi mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, membahas hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah momen yang belum tentu bisa dilakukan oleh sekian banyak orang. Kita duduk bermajlis bertafaqquh fi dinillahi azza wa jal. Hal ini menjadi salah satu karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuatu yang tidak mungkin lepas dan juga tidak bisa dipisahkan dari nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuatu yang selalu melekat pada as-salafiyin, yaitu pengkaji ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus salih. Oleh karena itu, ikhwati fillah, tidak heran apabila sebagian orang, mungkin bagi mereka ini adalah sebuah kekurangan, mereka mengkritik ibadah yang berusaha kita jaga ini, yaitu mengkaji Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebut kita ahlu sunnah. Apa taunya mereka? Yang dibahas hanya sesuatu yang sifatnya tidak waqi'i, tidak faktual. Hanya haddatsana wa akhbarana. Yang dibahas adalah ayat-ayat Al-Quran, itu pun secara tekstual kata mereka. Sementara musuh-musuh Islam sudah sampai ke bulan, sudah menemukan ini dan itu. Teknologi mereka selalu dalam setiap hitungan waktu, hitungan detik, ada perkembangan mutakhirnya. Nah, mereka menganggap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kelompok yang jumud, berjalan di tempat, atau bahkan mungkin mereka menuduh kita na'udzubillah berjalan ke belakang. Sehingga mereka lupa untuk mengetahui hakikat dari at-taqaddum wa takhalluf, maju dan mundur secara Islam itu seperti apa. Kondisi semacam apakah yang patut untuk dikatakan sebagai kondisi kemajuan, perkembangan menjadi lebih baik. Mereka lupa untuk memahami hakikat dari sebuah keterbelakangan. Pada umumnya, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada umumnya orang-orang menilai perkembangan dan kemunduran itu dilihat dari sisi materi. Dilihat dari sisi materi. Mereka lupa bahwa hakikat dari kemajuan adalah kemajuan dalam hal ruhani. Kemajuan dalam hal ruhani. Oleh karenanya, kita menemukan sekian banyak orang yang secara materi, zahir, Allah berikan untuk mereka segala-galanya. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, rumah, kendaraan, istri, anak-anak, pekerjaan, status sosial di tengah masyarakatnya, popularitas tanpa batas, banyak diantara mereka yang Allah berikan hal-hal yang semacam ini. Tetapi apakah lantas dengan demikian mereka mendapatkan kepuasan batin? Apakah dengan demikian mereka bisa meraih ketentraman dan kedamaian hati? Jawabannya tidak. Terbukti dengan perilaku mereka, terbukti dari perilaku mereka yang justru menyimpang dari fitrah manusia. Harta sudah banyak menumpuk, tetapi kebiasaan korupsi, manipulasi, markup dan sebagainya justru semakin menjadi-jadi. Allah sudah berikan kesempatan untuk memiliki seorang istri yang baik hati, penyayang, setia kepada suami. Tetapi kebanyakan dari mereka justru menyimpan wanita idaman lain. Bahkan mereka menyimpang fitrah manusia yang lebih dari itu. Mereka na'udzubillahi min dzalik justru sering bolak-balik ke pusat lokalisasi. Na'udzubillah. Mereka sudah punya popularitas, tersohor, terkenal. Setiap media, baik cetak maupun elektronik, namanya disebut sebagai tokoh, artis, selebritis. Selebritis, popularitasnya yang sangat tinggi. Tetapi apakah hal ini membuat kehidupan mereka menjadi wajar? Jawabannya tidak. Justru mereka melakukan hal-hal yang aneh dalam tanda kutip. Sudah terkenal, popularitasnya tinggi, banyak fansnya, banyak penggemarnya. Apa yang mereka lakukan? Na'udzubillah. Mereka melakukan hal-hal yang menyimpang dari fitrah manusia. Terlibat dalam kasus narkoba, misalkan. Kawin, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai. Mereka sudah punya pangkat, kedudukan, dan jabatan. Tetapi apakah kemudian berhenti sampai di situ? Jawabannya tidak. Selagi masih ada pangkat yang lebih tinggi, selalu saja ada usaha untuk kesana. Tanpa peduli, jegal kanan, jegal kiri. Meskipun harus memfitnah dengan berikan tuduhan-tuduhan keji, mereka tidak peduli. Yang penting bisa meraih jabatan yang lebih tinggi. Walhamdulillah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, Allah telah menunjukkan kepada kita inilah jalan yang sesungguhnya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Duduknya kita tenang untuk menyimak ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini. Duduknya kita berkumpul dari berbagai tempat. Ada yang jauh, ada yang dekat. Berkumpulnya kita di tempat sini merupakan salah satu bentuk ketenangan yang Allah janjikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur yang sudah sering kita dengar dan kita hafal bersama. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah ila akhir hadis. Melalui hadis Abi Hurairah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan dari Allah yang di atas arsy-Nya. Siapapun yang melaksanakan aktivitas seperti yang kita lakukan siang hari ini, sejak tadi pagi, Allah janjikan, Allah jamin, as-sakinah nazalat alaihim. Rasa tenang, teduh, tenteram, bahagia, semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraihnya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi dan tema yang memang sengaja diangkat dalam kajian hari ini mulai pagi kemudian sampai berakhir nanti terkait tentang bimbingan syariat untuk orang tua dan para pendidik terkait tentang perkembangan anak-anak. Kita sebagai muslim, sebagai seorang muslim sangat yakin, seyakin-yakinnya tanpa ada sedikit pun lubang dan celah kurang di sana. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa hal semacam ini pun telah dijelaskan secara lengkap, rinci dan detail di dalam syariat Islam. Apa yang harus kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita, baik orang tua maupun pengajar? Islam pun telah menjelaskan kepada kita hal-hal apa sajakah hal-hal apa sajakah yang tidak boleh kita lakukan ketika kita melaksanakan program pendidikan oleh orang tua maupun mereka yang berprofesi sebagai pengajar anak-anak. Maka dengan dasar keyakinan yang semacam ini, ketika kita sudah sadar, yakin si yakin-yakinnya bahwa masalah ini telah dijelaskan oleh Islam, maka kita akan terdorong memiliki semangat dan motivasi mencari, membuka lembaran demi lembaran kitab yang ditulis oleh para ulama terkait tentang materi ini. Nah, kalau sejak awal kita masih belum yakin tentang kesempurnaan Islam di dalam mendidik anak, maka kita akan berpaling ke metode yang lain, metode yang jauh dari bimbingan Islam. Kalau kita masih belum juga yakin bahwa Nabi Muhammad SAW dengan sesempurnanya telah memberikan arahan bimbingan, bahkan beliau mempraktekkan secara langsung bagaimanakah seharusnya mendidik anak-anak, kalau kita masih belum yakin, maka tidak menutup kemungkinan na'udzubillah kita akan berpaling dari syariat Islam, kemudian kita akan berusaha mencari metode-metode dari mereka yang justru memusuhi Islam, justru dari mereka yang musuh Islam. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sama halnya dengan membahas tema-tema yang lain. Maka sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, poin ini harus kita miliki sebelumnya. Poin bahwa Islam telah sempurna, Islam secara utuh, rinci dan detail menjelaskan tentang pendidikan anak. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam telah sempurna mengajarkan untuk umat Islam, untuk para pemeluknya, tentang pendidikan anak. Kalau sudah demikian, kalau kita sudah sama-sama yakin, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, maka untuk masuk kepada pokok pembahasan kita akan mudah menerima. Artinya pintu gerbang yang terbesar itu sudah dibuka, keyakinan kita tentang kesempurnaan Islam membahas tentang pendidikan anak itu sudah ada, maka langkah yang berikutnya pun akan menjadi lebih mudah. Langkah kaki pun akan menjadi semakin ringan untuk diayunkan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat saya membaca sebuah artikel tanpa ada niatan untuk kesana mencari materi dan artikel itu. Tetapi lintas lalu judulnya menarik, saya membaca beberapa referensi, ada sebuah judul menarik saya baca. Di dalam artikel itu, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, disebutkan sebuah penelitian. Nah, penelitian yang dilakukan oleh sekian banyak ahli tentang psikologi anak. Temanya hanya satu, tidak meluas dan tidak melebar. Pembahasannya tentang sentuhan orang tua di tubuh anak, jadi kontak fisik. Di situ dijelaskan bahwa sentuhan orang tua yang diberikan untuk anaknya ternyata itu sangat memberikan pengaruh positif untuk perkembangan kejiwaan anak. Dikutip dari para ahli, orang-orang barat, dalam artikel tersebut. Demikian juga dinukil dari beberapa pakar pendidikan anak, kata mereka. Ya, mereka yang dinukilkan di situ nama-namanya menunjukkan mereka adalah orang-orang kafir. Nah, nama-nama ahli dan pakar yang disebutkan di situ jelas sekali menunjukkan mereka bukan orang-orang Islam secara nama. Nah, kemudian berangkat dari situ saya kemudian tersadar bahwa sebenarnya yang mereka tulis, yang mereka bahas, yang mereka teliti itu sudah diajarkan di dalam Islam. Sudah diajarkan di dalam Islam. Materi lengkap. Nah, materi lengkap. Katakanlah sebuah penelitian ilmiah hanya membahas tentang sentuhan yang diberikan orang tua kepada anak. Dijelaskan dari sekian banyak sisi oleh para penulisnya. Nah, tadi saya katakan, kemudian akhirnya saya tersadar bahwa mungkin selama ini kita kurang yakin pada poin pertama yang saya sampaikan di depan tadi. Barangkali kita belum faham, belum mengerti sepenuhnya bahwa Islam itu sebenarnya telah menjelaskan tentang pola pendidikan anak dari nol sampai betul-betul dewasa. Bahkan pendidikan, pola pendidikan anak di dalam Islam itu sudah dimulai sejak anak belum terlahir di dunia. Pola pendidikan anak itu sudah mulai terbentuk menurut kacamata Islam sejak sebelum anak itu dilahirkan di dunia. Ketika anak itu masih dikandung di dalam rahim ibunya. Maka tidaklah mengherankan kalau kita membaca sebagian biografi ulama, seperti contoh yang paling dekat adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika masih dalam kandungan ibunya, pada usia beberapa bulan yang pertama, sang ibunda sudah mulai mengenalkan ayat-ayat Al-Quran kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Caranya dengan mengelus perut. Sang ibunda Imam Syafi'i membacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan sedikit demi sedikit, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai kemudian beliau melahirkan Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan ternyata subhanallah, ahli kedokteran zaman ini kemudian menyampaikan teori yang sudah ada di dalam Islam. Teori bahwa anak itu sudah mulai bisa mendengar dalam kandungan. Mungkin ada yang paham seperti ini, para dokter, perawat. Kalau bidan laki-laki enggak ada kayaknya. Ada di sini dokter, perawat, pakar kesehatan mungkin? Ada? Pakar herbal? Hah? Banyak kalau pakar herbal ya. Masya Allah, Islam sudah seperti itu sempurnanya. Nah, kalau kita sudah berangkat dari keyakinan seperti ini, mudah akhirnya kemudian kita menata pola pendidikan anak. Bukan dari usia tahfiz atau dari usia pra-tahfiz atau usia TK sampai kemudian dewasa, tidak. Ternyata pola pendidikan anak itu sudah dimulai sejak anak itu masih di dalam rahim sang ibunda. Mulai dari masih di dalam rahim sang ibunda. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh ibunda Imam Syafi'i, sambil ngelus-ngelus dibacakan Al-Quran. Dilus-ngelus sambil dibacakan Al-Quran. Kayaknya sih ibunda-ibunda dari kalangan salafi ini belum terbiasa melakukan hal yang seperti ini. Kalau yang masyarakat umum, bukan ayat Al-Quran, campur sari, dangdutan, sambil goreng, buat nasi goreng, buat telur dadar. Ini apa lagunya, lagu masa kini, band A, band B, band C, dan seterusnya. Mungkin ada di antara antum yang istrinya sedang hamil sekarang, sedang hamil, atau mungkin akan melahirkan, mulai dipraktikkan seperti itu. Wah, durung hafal Ustaz. Ya, baca. Kan gitu. Baca. Masya Allah. Tayyib. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada artikel yang saya baca tadi. Ternyata subhanallah, kita temukan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau begitu seringnya melakukan kontak fisik dengan anak-anak. Ya. Katakan saja Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak hadis, puluhan hadis kita temukan di dalam kitab-kitab riwayat hadis. Di situ dinyatakan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memangku Al-Hasan dan memangku Al-Husain. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah salat sambil menggendong cucu, yaitu Umamah radhiyallahu ta'ala anha. Salat sambil gendong. Kalau kemudian beliau ruku dan sujud, cucunya diletakkan. Kalau beliau berdiri lagi, digendong lagi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membelai-belai rambut anak-anak kecil di zaman di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, bahkan sampai besar dan dewasa sekalipun kontak yang seperti ini tetap dijaga oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Buktinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha apabila datang untuk menjenguk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Beliau bangkit berdiri menyambut Fatimah, dicium keningnya, kemudian Fatimah dipersilakan untuk duduk di tempat duduk yang semula tadi dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kontak fisik seperti itu subhanallah luar biasa. Secara langsung, bukan secara tidak langsung, secara langsung orang tua atau pendidik, orang tua atau pendidik dan pengajar, ketika melakukan kontak fisik yang seperti ini, kontak fisik yang seperti ini, dia sedang menjalin, merajut ya, merajut hubungan batin antara orang tua dan anak. Ketika hubungan batin antara orang tua dan anak itu terus terajut-rajut, semakin kuat, maka pada tahapan yang berikutnya, pendidikan karakter Islam itu bisa ditransfer dengan mudah kepada anak. Kalau kita mengatakan, menjelaskan tentang urgensi sabar dalam kehidupan, seorang ayah atau seorang ibu menjelaskan tentang sabar nak, menghadapi masalah seperti ini, anaknya jatuh, anaknya ini dan itu, ditanamkan nilai-nilai kesabaran kepada anak, anak dengan mudah menerima. Karena tadi, hubungan batin antara orang tua dan anak sudah tercipta. Dimulai dari kontak-kontak kecil tadi. Nah, maka kita sebagai ayah, yang saat ini hadir di dalam masjid, sebagai ayah, ya semaksimal mungkin, di tengah-tengah kesibukan kita, walaupun kita lelah, capek, barangkali mungkin kita dalam kantuk yang sangat, ternyata ada salah seorang anak yang masih kecil minta bi, gendong bi. Jangan kemudian ditolak apalagi diusir. Ash, jangan ganggu abi. Itu sama umi neng, itu umi nganggur. Nganggur apa? Capek ini barusan nyuci sama cuci piring tadi. Permintaan anak seperti ini, sambut. Oh iya, sini. Abi gendong. Yang terpenting bukan lama atau pendeknya waktu seorang ayah menggendong, bukan. Tetapi sambutan dari orang tua untuk permintaan sang anak. Ketika anak bilang, bi, gendong, bi, oh ya sini gendong. Puter ke semenit, dua menit, sudah ya. Itu insya Allah, pada umumnya anak langsung, oh ya, ngomongin gendong terus, bi. Ya gendong lagi, kan gitu. Turunkan motor, enggak, bi, gendong lagi terus. Nah, gendong lagi terus. Artinya begini, khawati fillah yang dimuliakan dan rahmatullah. Pernah haus? Minum dulu. Pernah haus ya? Sering. Kita haus. Ini agar lebih mudah dimahami. Kita haus. Sampai seberapa banyak mililiter air yang kita minum? 100 kah? 200, 300, 500, sampai 1 liter? Kan sesuai kehausan yang ada. Kan begitu ya? Umumnya, normalnya. Mau minum 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Itu tergantung kita butuhnya berapa. Kalau ternyata 1 gelas sudah cukup, masa mau minum lagi? Sudah kenyang kok. Kalau ternyata 1 gelas tidak cukup, kan kita ingin minum lagi gelas yang kedua. Mafhum? Anak juga seperti itu. Anak yang minta gendong, punya takaran juga. Baru digendong semenit, turun, gak mau pi. Ya berarti tambah lagi menit yang kedua. Faham? Artinya anak haus kasih sayang. Anak itu haus dengan perhatian orang tua. Sebuah pengalaman, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika saya berangkat ke Yaman baru-baru ini. Ini pengalaman mungkin bisa diambil sebagai ibrah buat kita semua, terutama orang tua dan kita yang akhirnya memilih meskipun dengan kadang-kadang terpaksa. Ora ono sing liyane wis dadi ustaz wae. Misalkan, ya sapa meneh? Nek ora antum yang dadi musyrif sapa? Ini terpaksa dalam tanda kutip. Tapi kalau sudah terpaksa ya harus kita jalani. Nah, ini sebuah pengalaman. Ada salah seorang teman dari Indonesia. Nah, usianya masih sangat muda sekali, 19 masuk 20. Sering sekali curhat. Tahu curhat ya? Udah bahasa weru itu suka curhat itu. Curhat itu mencurahkan isi hati katanya. Anak muda itu sering curhat kepada saya, cerita. Mulai ya mungkin awalnya sudah mulai merasa akrab. Saya dan dia sama-sama merasa sudah dekat. Sering sekali curhat tentang orang tuanya, tentang ustadz dan pengajarnya ketika dulu di Indonesia. Brum! Keluar semua. Na'udzubillah, mudah-mudahan hal yang seperti itu tidak terjadi pada anak-anak kita. Saya katakan tadi, na'udzubillah, mudah-mudahan apa yang dia rasakan itu tidak dirasakan oleh anak-anak kita. Na'udzubillah. Apa yang dia rasakan? Sampai usia 19 tahun, masuk 20. Sampai usia seperti itu, dia merasa tidak memiliki orang tua. Padahal ayahnya masih hidup. Ibunya masih hidup. Ngaji, ngaji. Ibunya ngaji, ngaji. Adik-adiknya ngaji, ngaji. Semua ngaji salafi. Sehingga ketika diskusi itu, curhat-curhatan seperti itu, dia berangkat belajar ke Yaman. Itu karena didasarkan keyakinan ini birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Titik. Hanya karena Allah perintahkan ikuti apa kata orang tuamu dalam hal kebaikan, akhirnya dia berangkat ke Yaman. Ternyata tidak ada sedikitpun alasan dia berangkat ke Yaman itu sebagai bentuk cinta dan baktinya kepada orang tua. Mengmergo diperintahkan Allah saja. Bisa dibedakan enggak? Nah, cerita di situ. Sama. Kayaknya enggak punya abi, enggak punya umi. Bahkan dia menganggap seorang ikhwan, salah seorang ikhwan yang memberikan perhatian khusus kepada dia, itulah ayahnya. Bayangkan, ora dianggap bapak, Mas. Wong liya malah jane ke bapak. Piye itu? Itu nyata. Waqi'i. Sesuatu yang nyata. Maka saya katakan tadi, mudah-mudahan apa yang dirasakan tidak dirasakan oleh anak-anak kita. Ketika dia buka seperti itu, saya berusaha untuk memberikan masukan sedikit demi sedikit. Ya, apa yang saya mampu berikan, saya sampaikan sebagai bentuk nasihat. Setiap kali orang tuanya telpon, yang dia rasakan, kok abik saya kok selalu curiga sih, ustaz gitu. Dikit-dikit telpon. Bayangkan orang tua telpon saja, itu dia merasa takut. Jangan-jangan salah, dicurigai ini dan itu. Kok kayaknya abik saya itu gak percaya sama saya, ustaz. Padahal orang tuanya telepon, kamu sekarang di mana? Di pondok. Betul, di pondok. Itu sudah gimana gitu. Apa sumbernya? Ternyata tadi hubungan batin antara orang tua dan anak itu sudah bisa dikatakan putus. Hal-hal yang kita anggap kecil dan sepele tadi itu ternyata tidak dilakukan. Sejak dia berusia 5 tahun katanya, seterusnya itu titip ke pondok sana, pondok sini. Jarang ditengok. Gitu. Teman-temannya dapat kiriman sadus dia ini toh. Kan gitu. Mungkin jauh. Kan gitu. Mungkin jauh. Tapi kan bisa mungkin tergantikan dengan hadiah, dengan barang apa namanya? Barang kiriman. Tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi perhatian. Telepon anaknya itu, Mbok, ya sekali-kali jangan ditanyakan gimana pelajarannya lancar, hafalannya sudah tambah berapa juz. Anak jenuh seperti itu. Setiap hari sudah ditanya ustadznya, nambah gak? Gak nambah. Hah? Anu gitu misalkan. Misalkan kan gitu. Tanya lagi, murojaah kok seperti ini? Wah, pelajaran ini. Ini di pondok pertanyaan seperti itu sudah selalu dilakukan oleh ustadz dan pengajarnya. Lah ini orang tuanya nambahi. Kan gitu. Usul salasanya sudah sampai halaman berapa? Bertanyalah dengan beberapa pertanyaan yang ringan. Kan gitu. Gimana nak? Kan gitu. Di sana tadi malam hujan gak? Ada pelangi gak? Misalnya kan begitu. Jadi jangan sampai anak kemudian merasa kalau ditelepon orang tuanya spodua ya sama-sama ustad ini. Nanyanya mesti kalau gak pelajaran hafalan Al-Quran kan gitu. Dihukum apa enggak sama ustadnya hari-hari ini kan gitu. Uang SPP lah dibayarkan apa enggak. Ini kan pertanyaan-pertanyaan formalitas ya. Boleh ditanyakan, tapi jangan setiap kali telepon. Jangan setiap kali datang menjenguk anaknya di pondok itu yang ditanyakan. Ini coba lihat abi catatan fikihnya mana. Oh kayak gini sih catatannya. Oh abinya aja gak pernah nyatet. Nyuruh anaknya nyatet. Jangan tersinggung. Nyoto. Ini sebuah ibrah. Sebuah ibrah. Yang dasarnya tadi adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian. Oleh karena itu dalam misalkan ya hadis yang lain dalam pelaksanaan hadis yang muttafaqun alaih datang dari beberapa sahabat, bukan hanya satu, banyak sahabat meriwayatkan hadis yang semacam ini dalam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat, mereka yang menjadi imam salat, diminta oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperhatikan kondisi makmum dan jamaahnya. Hadisnya sudah sering loh kita bahas, alhamdulillah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berikan arahan, instruksinya begini. Fal yukhaffif, kata Nabi. Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif wa idza shalla munfaridan falyutil kama syaa. Ini aturannya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau salah seorang di antara kalian jadi imam, di belakangnya ada jamaah dan makmum, salatnya dijadikan ringkes. Ringkes itu bukan ngebut, berbeda. Ringkas itu bukan me Amin. Bukan, itu ngebut namanya. Tapi ringkas tetap dibaca tartil, tajwidnya bagus. Mungkin bacaan suratnya diperpendek, wadduha walaili saja, atau wasyamsi wadduhaha, atau wadduha alqari'ah wassamai waqariq. Ini kan ringkas. Nah, tapi bacanya jangan terlalu cepat. Tetapi kata Nabi Muhammad SAW, kalau salah seorang di antara kalian sholat sendirian, sholat malam kah, sholat sunnah, sholat apa saja, tapi sendiri, bahkan sholat wajib sekalipun, kalau engkau sendiri, silahkan mau diperpanjang sak keselim monggo. Kayaknya sih tidak. Kayaknya sih pada prakteknya tidak. Kalau jadi imam bacaannya panjang, kalau pas sholat sendirian pendek kayak saya. Loh, sebelum nyebut orang lain, daripada nyebut orang lain kan ngaku diri sendiri. Saya kalau jadi imam, wah, begitu. Suratnya ya agak-agak panjang dikit. Tapi kalau sudah sendiri, kul huwallahu ahad. Sebelum nyinggung orang, nyinggung diri sendiri. Ya, apa namanya? Sebagai upaya kita untuk memperbaiki diri sendiri. Saya punya kebiasaan seperti itu. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit berubah. Ini, kalau jadi imam bacanya agak lumayan yang setengah halaman atau seperti 2/3 halaman atau 1 halaman. Kalau sudah salat sendirian apa andalan saya qul huwallahu ahad. Andalan nih, Mas. Itu aturan ya yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beberapa riwayat disebutkan yang menjadi imam di belakangnya jamaah dan makmum saja sudah diperintahkan untuk memperingan, memperingkas. Apalagi kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau di belakang ada anak yang menangis. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan alasan kenapa salat itu harus dibuat ringan. Fa inna fihi mudhaif wal kabir wal marid wa dzal hajah. Apa sebabnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan kalau jadi imam untuk masyarakat, di belakangnya ada makmum dan jamaah, kenapa harus diperingkas, diperingan? Kata Nabi SAW, karena mungkin saja di belakangnya, di antara makmum dan jamaahnya, ada anak kecil, ada orang tua yang lanjut usia, ada yang sakit, wadhal hajah, dan orang-orang yang punya keperluan. Misalkan antum, salah seorang di antara kita, menjadi imam di masjid terminal, misalkan, atau di masjid pasar, yang boleh jangan panjang-panjang, ini sing sholat bakul-bakul semua ini. Gelum sholat aja sudah masya Allah. Mau sholat aja, meninggalkan tokonya, titip sih, tak sholat sih, yeah. Titip sama bakul sebelahnya, bade, sholatmu ini bade, yeah. Ini sudah poin plus. Jangan sampai poin plus ini kemudian terhapus hanya karena kemudian sholat mas, oh imam ini aku doa. Bacanya panjang ya, sekiranya pelangganin jane melayu malah. Sholatnya diperpanjang, sholat zuhur mas, sholat zuhur kok panjang-panjang. Bayangkan, ihtimam Nabi Muhammad SAW, perhatian yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mereka yang melaksanakan salat. Sehingga Islam itu, ikhwati fillah, bila benar-benar kita fahami, kita telusuri, kita selami, kita resapi, kita betul-betul yakin bahwa Islam itu indah. Islam itu mudah. Sulit untuk mereka yang belum membuka hati sepenuhnya. Sulit dan berat bagi mereka yang kurang memahami tentang hakikat ajaran Islam. Berat, sulit, karena mungkin sebagian di antara kita belum tepat di dalam mempraktekkan dan mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam. Apa itu implementasi? Tatbik ya, praktek sehariannya. Mungkin kita tidak tepat melakukannya. Ketika kita tidak tepat melakukannya, ya angel. Kayak skrup itu, kalau gak pas ininya, puter-puter ya susah. Paham ya? Tapi misalkan syariat Islam itu sudah ada, kita yakin indah, sempurna. Kemudian cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari juga tepat, mudah, gampang. Maka sekali lagi saya tekankan untuk saya dan antum semua yang hadir dalam majelis kali ini, tugas kita yang terberat sesungguhnya adalah terus ngaji. Terus ngaji, ngaji, ngaji. Pilihan yang lain? Enggak, ngaji, pokoknya ngaji. Semakin kita ngaji, semakin bertambah, semakin sering, semakin semangat, maka kita akan semakin menemukan bahwa Islam itu ternyata betul-betul indah. Begitu. Ibarat orang yang ada, apa namanya, misal ibarat orang yang ada di dalam kegelapan gua misalkan. Di luar itu ada cahaya terang benderang. Ya selama kita aktif membuka celah. Kalau buka celah ming sidik tok yang ngertinya matahari ya, sinar yang masuk sedikit. Kan begitu. Tapi kalau kita berusaha buka celahnya, diperlebar, diperluas, cahaya itu akan semakin terang. Nah, belajar Islam pun demikian. Semakin dalam kita mempelajari ilmu-ilmu Islam, semakin yakin kita dengan makna-makna yang diresapi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan semakin bertambah yakin bahwa Islam itu indah, Islam itu mudah, tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat, tidak ada yang buruk, semuanya serba indah. Alasan tadi diberikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk para imam salat. Para imam salat. Di dalam hadis Anas ibn Malik, Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan praktik nyata. Diceritakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi Muhammad SAW pernah menjadi imam salat berjamaah, beliau mendengar suara tangis anak kecil dari belakang saf. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Salatnya dipercepat. Bukan ngebut, dipercepat. Masih dalam batasan sahnya salat. Masih dalam batasan sahnya salat. Beliau percepat. Demi bayi yang tadi menangis atau anak kecil yang menangis, sehingga orang tuanya bisa memberikan perhatian. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, kalau kemudian kita semakin lanjut menelusuri hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kontak fisik tadi, kontak fisik antara orang tua kepada anak, masya Allah kita akan temukan Islam itu sempurna kok. Janjinya artikel-artikel tadi dicoret, dihapus, bakar, dan itu ganti tentang ganti dengan ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan subhanallah sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih Islam yang seperti ini. Telah dijelaskan oleh para ulama fikih. Jangan dikira bahwasanya Islam itu tidak ada praktisi pendidikannya. Ahli dan pakar pendidikan di dalam Islam itu semuanya ada dari setiap zaman dan generasi. Dan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kuduah, suri tauladan kita dalam hal yang semacam ini. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mulai saat ini kita bisa menjadi lebih baik. Saya tidak mengatakan sebelumnya tidak kita lakukan, tapi insya Allah selama ini kita sudah berusaha untuk melakukannya, tapi barangkali bisa kita tingkatkan lebih baik lagi kontak fisik dengan anak itu. Kalau anaknya pengen ikut ke masjid, ya mbok jangan dilarang. Jangan dilarang, tapi kita arahkan. Nah, selama anak itu masih bisa diarahkan, kalau kita sebagai orang tua, ayah, anaknya pengen ikut ke masjid, bi. Bawa. Selama masih bisa diarahkan, bawa. Tapi kalau masih terlalu kecil banget ya jangan. Kan gitu. Kalau ternyata masih kecil banget, khawatirkan nanti misalkan buang air kecil, buang air besar, persiapkan pakai Pampers misalkan, atau sebelum berangkat ke masjid dituntun, dibimbing untuk buang air kecil dulu di rumah, buang air besar, sehingga berangkat ke masjid itu dalam betul-betul dalam keadaan siap. Atau mungkin dalam diberikan syarat, iya Abi mau ke masjid sama-sama ngajak Mas Tufail misalkan. Tapi nanti enggak boleh ribut. Iya, Bi. Enggak boleh gini. Iya, Bi. Begitu. Sekian lama dan sekian banyak orang kita ajak untuk sholat enggak mau. Lah ini anak dengan sadar kok ya. Pengen sholat ya dilarang, Mas. Betul enggak? Kok diem? Ngantuk kayaknya siang ini. Tutup saja. Kan begitu ya. Kita ngajak orang untuk sholat. Uangnya lepol. Ajak orang sholat. Ayo mas sholat, sholat, sholat. Ini anak kecil, usia 5 tahun, katakan 4 tahun. Bi, ikut sholat ke masjid ya, Bi. Mas, Abi ada urusan nanti. Astaghfirullah, istighfar mas. Istighfar. Ini proses, kondisi seperti ini, sang anak sudah siap dengan semua konsekuensi dari permintaan dia. Inilah waktu yang tepat kita mengajarkan tata cara bersuci, misalkan. Bi, namanya Duvel. Bi, sholat, ikut sholat ke masjid, Bi, nanti dia. Ya, tapi nanti sebelum sholat, itu harus berwudu dulu. Namanya bersuci di dalam Islam. Masuk ya, pendidikan. Wudu dulu. Kalau enggak wudu, ya enggak boleh sholat di masjid sama Abi. Kalau kita sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu harus suci. Dan cara sucinya itu dengan berwudu. Kalau mau berwudu, Abi akan bawa kamu ke masjid. Misalkan. Proses itu, ya Bi, wudu. Yang gitu. Diajari. Wudu itu seperti ini, nah, sudah selesai. Bajunya diganti. Ganti. Anak itu dipersiapkan, bawa ke masjid. Kan gitu. Sampai ke masjid, orang tuanya sholat sunnah. Misalkan 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, tidak perlu dimarah-marahi, tidak perlu dibentak, tidak perlu diancam. Tapi ikuti Abi sholatnya. Ya, masih 4 tahun, 5 tahun. Ini kan sudah bisa diarahkan, sudah mulai bisa menangkap. Subhanallah yang seperti ini. Nah, kontak yang seperti ini. Nah, itu yang dibutuhkan. Antum, saya dan semuanya yang mungkin saat ini menjadi seorang pengajar, musyrif, musyrifah, ustad, ustazah, kalau pengajar tadi pengajar, pengajaroh. Kasih tak marbutoh ya. Misalkan gitu. Kontak fisik perlu. Anak apa namanya berprestasi, anak bisa menjawab, jawabkan barakallahu fiik sambil di apa namanya dibelai rambutnya. Anak jatuh, muridnya, siswanya jatuh, ditolong, dipegang, tangannya di apa diurut-urut. Ini namanya kontak fisik. Nah, kontak fisik. Sesuatu yang sebenarnya sudah diajarkan di dalam Islam. Sudah diajarkan di dalam Islam. Saya pernah membaca juga artikel yang lain. Katanya salah satu trik dalam komunikasi bersama orang itu kita berusaha mendekatkan tubuh atau bahkan menyentuh tubuh orang lain. Ini orang kafir yang meneliti. Ini kayak ditampar saya waktu membaca. Duh, ning Islam ki wis ono jane. Kan gitu. Ternyata Islam itu sudah ada mengajarkan seperti ini. Kontak fisik itu sudah, tapi jangan yang lawan jenis dan bukan mahram ya. Ini bukan pembenaran, bukan. Jangan disalahgunakan. Tapi misalkan kita kepada pelanggan, bayangkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita, kalau idzal taqal muslimani fa'tanaqa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau dua orang muslim itu bertemu kemudian berpelukan, jabat tangan, kata Nabi dosa-dosanya itu berguguran. Bayangkan. Ketemu ahlan wa sahlan, gimana mas kabarnya, sehat, keluarga gimana, sekarang di mana? Pendekatannya luar biasa, subhanallah, mu'anas. Langsung kontak fisik ya. Kontak pipi kanan, pipi kiri. Dilus-lus bahunya. Sampai, wah, tambah. Tambah mudah sampai yang kan, gitu. Semangatnya. Gitu. Misalkan, wah, tambah muda piye, tambah tua. Semangatnya tambah muda, seger. Kan senang seperti itu. Itu sudah diajarkan di dalam Islam. Subhanallah, sudah diajarkan di dalam di dalam Islam. Makanya tadi ketika saya baca artikel tadi, wah, kayak ditampar kanan kiri, pak, pak, pak, pak. Aduh, artinya kenapa? Kenapa? Apakah harus untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita itu mengambil dari orang-orang kafir? Apakah harus? Memangnya Islam itu kurang? Apakah Islam itu belum mengajarkan? Itu pertanyaan yang selalu muncul. Janjinya seperti itu. Apakah Islam itu tidak mengajarkan hal-hal yang mungkin? Ternyata semua sudah diatur, dibahas, dan diajarkan di dalam Islam. Ternyata, tetapi masalahnya kurang ngaji nih. Ya mungkin juga kurang penyampaiannya. Nanti yang disalahkan ikhwane, lah ustaz ya ora tau ngajari kok. Ya udah, sama-sama merasa ngaku salah, gitu, ngaku kurang. Ustadznya kurang menyampaikan hal yang seperti ini, ikhwannya ya ternyata ngimbangi. Nah, ternyata ngimbangi. Makanya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, coba kontak-kontak fisik itu terus dibangun. Nah, dibangun dengan anak. Salah satunya boncengan. Salah satunya boncengan. Kita temukan ternyata subhanallah dalam Islam itu memang sempurna. Indah banget. Ketemu Jakarta indah banget. Indah banget ternyata. Sekian banyak hadis kita temukan Nabi Muhammad SAW itu memboncengkan para sahabat. Sampai sebagian ulama menulis, judulnya saya lupa, tapi artinya mereka-mereka yang pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Ada 39 sahabat yang pernah dibonceng. Bayangkan mas, ada seorang ulama hadis secara khusus mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa beliau memboncengkan sahabat Mu'adz ibn Jabal, Abdullah ibn Abbas, Al-Hasan, Al-Husain. Hampir 39 sahabat disebutkan di situ. 39 itu bukan sedikit, banyak. Dikatakan banyak karena saat itu kendaraan belum sebanyak, belum secanggih, belum semudah didapatkan seperti masa ini. Jadi 39 itu angka yang besar. 39 itu angka yang besar. Bayangkan dalam perang Badar 300 sahabat lebih itu, yang pakai kendaraan berapa orang, mas? Semuanya kan pejalan kaki. Yang pakai kuda dan unta itu berapa orang? Yang pakai kuda berapa? Bayangkan, pasukan perang kok kudanya cuma satu. Kan gitu. Kalau zaman sekarang ya, musuhnya punya 300 pesawat tempur, kita cuma satu. Itu pun pesawat tempur otak-otak misalkan. Sudah di kanibal, sudah di upgrade mesinnya dari sana, jadikan satu melawannya berapa puluh pesawat tempur. Itu di zaman Nabi SAW. Dalam kondisi perang dan tempur saja kendaraan kurang. Sehingga jumlah 39 sahabat, kurang lebih ya, saya lupa, saya tidak bisa pastikan. Tapi sekitar itu, seingat saya. Ada 39 lebih sahabat yang pernah diboncengkan Nabi SAW. Nah, dan dari 39 itu ada yang anak-anak. Ada yang anak-anak. Nah, itu mungkin kita sendiri sudah bisa merasakan. Kita yang sudah berkeluarga misalkan boncengkan istri, wah enak kan, sambil ngobrol kan gitu. Dari belakang dia ting. Oh ya minggir. Saking nyamannya ngobrol suami istri ini sampai kadang-kadang ting minggir lagi. Lampu merah berhenti, wes ijo. Wah piye to? Pip. Nikmat ya, itu momen-momen indah. Momen-momen indah itu ternyata salah satunya adalah ketika boncengan. Ketika boncengan. Nah, anak-anak kita, kita sebagai orang tua yang kemudian melakukan aktivitas bonceng-membonceng ini, ngantar ke pondok, pagi, sorenya dijemput lagi, ngantar anak ke rumah temannya. Pernah melakukan yang seperti ini, mas? Pernah? Belum. Belum. Pelan banget. Boncengkan anak ke rumah temannya. Kalau biasanya kan anak ikut bapaknya ke rumah temannya bapaknya. Coba dirubah sekarang. Monggo. Cobalah yang belum pernah nyoba, mau nyoba bisa tok wae. Yang sudah nyoba ya ditingkatkan. Misalkan begini. Saya punya anak ini anak. Tanya, "Mas, misalkan namanya Mas Tufel. Kita pakai Tufel hari ini." Enggak ada yang namanya Tufel sini? Ya, mohon maaf kalau ada kesamaan nama tempat dan yang lainnya. Bukan kesengajaan produser ini. Misalkan anaknya Tufel, Mas Tufel, di kelas muridnya ada berapa? 10 bi. Siapa aja namanya ini? Mas Hasan, Mas Abdullah, Mas Abdurrazak, Mas Malik, Mas Alwi. Rumahnya tahu semua? Ya ada yang tahu, ada yang enggak bi. Kan gitu. Gimana besok kalau Jumat pas liburan abi antar main ke rumahnya? Pasti seneng tuh anaknya itu. Apalagi kalau dibumbui nanti abi lewatkan sawah-sawah. Lihat cerita jangan dingin, jangan dingin. Engkau lihat sawah-sawah. Kayak orang lain saja, jangan. Tapi sambil digayakan, engkau lewat sawah leh. Wow, kan gitu. Wap, kan anaknya masih kecil. Iso rotok digombali sidik kan gitu. Engkau lewat sawah leh, so tau bengkingnya leh. Oh iya bi, iya. Yang penting nanti ke sekolah tanya alamatnya mana. Atau nanti abi tanya sama ayahnya Mas Hasan, rumahnya itu di mana. Mau gak main ke rumahnya Mas Hasan? Nanti kita beli oleh-oleh. Nanti Tufel berikan untuk Hasan. Oleh-olehnya diginikan. Ayo San, apa sih tak gawasan? Diajari sama ya. Hadiah. Kan itu. Nanti pulang abi anu hampir kening jalan minum es degan, gelem ra lempah. Siapa anak yang enggak mau? Wong selama ini anak-anak kita pengin diajak seperti itu, mereka diem tok kok ya. Aspirasi anak itu ternyata belum sampai ke dewan orang tua. Ada yang belum pernah nyoba enggak seperti ini? Bawa nganterkan anak ke rumah temannya anak. Janjinya harusnya ada yang dijadikan sampel nih, ditanya pernah nyoba belum Mas gitu. Khawatir kisinan. Ya, yes, kerasa wis apik itu. Mohon maaf loh Mas. Ini kan kritikan yang membangun, bukan menjatuhkan. Dan itu luar biasa pengaruhnya. Sangat-sangat luar biasa. Momen-momen seperti itu nantinya itu akan sulit dilupakan oleh anak. Mungkin kita yang sudah tua seperti ini, jadi orang tua maksudnya, kita mungkin masih ingat ketika diajak bapak diboncengkan. Kayak misalkan saya masih ingat diboncengkan bapak yang Gembira Loko sepeda unta Jawa itu. Masih ingat sekali sampai sekarang. Ke Gembira Loko Jogja ya. Sampai sekarang saya masih ingat. Baik kan. Kalau misalkan momen-momen indah itu ditambah. Itu, ditambah, ditingkatkan. Maka ingatan anak kepada orang tua semakin kuat. Hubungan batin antara anak kepada orang tuanya juga semakin rekat. Melekat kuat. Masya Allah. Coba ya. Coba apa enggak? Coba insya Allah ya. Diterken yang ngomong koncone Mas. Kan gitu. Subhanallah. Sekaligus kita mengajarkan, menanamkan kepada mereka nilai-nilai ziarah itu seperti apa. Ziarah. Dari kecil sudah diajari ziarah. Berkunjung ke rumah temannya, berkunjung ke tempat gurunya, ke ustadz-ustadzahnya misalkan. Ayo nak ke tempatnya ustadzah ya. Oh, enggak mau mi. Nah, itu tadi dadak gini. Gini. Nah, gimana? Engkau ngene. Bener bi? Iya. Senang ya. Masyaallah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita temukan dalam sekian banyak hadis melakukan seperti ini, boncengkan. Ketika perasaan itu sudah mulai terikat kuat, maka nilai-nilai agama apapun yang kita sampaikan, yang kita transfer itu akan lebih mudah diterima. Contoh hadis Abdullah bin Abbas, riwayat Tirmidzi dan yang lain. Ketika Nabi Muhammad SAW memboncengkan sahabat Abdullah bin Abbas yang terhitung adalah sepupu beliau sendiri, tetapi ketika itu masih kecil. Hadis ini kan sudah sering kita baca kan ya. Hadis ya zulam. Kek turun ya. Iya, kalau belum saya sampaikan sekarang. Jadi Abdullah bin Abbas bercerita kepada kita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala himarin. Saya pernah diboncengkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan himar. Artinya momen diboncengkannya Ibnu Abbas itu ternyata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata begitu kuat melekat di dalam ingatan Abdullah Ibnu Abbas. Tidak bisa dilupakan. Maka sekali-kali kita sebagai ustaz untuk anak-anak kita, sebagai pengajar musyrif, mbok ya sekali-kali boncengkan muridnya. Wah, aku pernah diboncengkan ustaz sih. Seperti yang dialami oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu kan dekat ya. Ada kedekatan hati antara murid dan guru. Apa namanya kontak fisik pasti, karena itu di atas kendaraan, apa namanya, di atas kendaraan satu punggung hewan. Dalam kondisi yang seperti itu Nabi Muhammad SAW menanamkan nilai-nilai Islam. Memberikan nasihat, membimbing, menyampaikan ujangan, pesan-pesan apa yang harus diperhatikan si anak. Jangan sampai menjadi orang tua yang selalu memberikan nasihat hanya ketika anak melakukan kesalahan. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk yang seperti itu. Orang tua yang ingatkan kalau pas anaknya salah, keliru. Nah, anaknya salah diingatkan, benar. Anaknya melanggar satu peraturan kemudian diingatkan, tepat seperti itu. Tetapi jangan sampai peringatan nasihat itu hanya diberikan diberikan kepada anak hanya ketika dia salah atau melanggar peraturan. Justru saat-saat dia merasa dekat dengan kita, itu dimasukkan. Begitu. Jadi apa namanya, nasihat untuk hati-hati kalau berjalan, toleh kanan, toleh kiri, itu perhatikan ada lubang, misalkan. Apalagi kalau habis hujan jalannya licin, karena ceritanya dalam sebuah ilustrasi contoh ya, dalam sebuah ilustrasi contoh, contoh ilustratif, anaknya ternyata jatuh kepleset di jalan, nangis ke rumah baru ingatkan makane le nek ning dalan ki hati-hati. Itu kanan kiri ki mambungi ludan kok yang ngono aja ngebut. Nah, nasihat seperti ini jangan diberikan saat anak salah. Paham enggak? Saat-saat misalkan kumpul sama ibunya, sama kakak-kakaknya, adik-adiknya makan bareng ketika malam. Sampaikan kepada, "Le, nek misale apa namanya naik sepeda itu ya hati-hati." Itu anak mudah menerima. Mudah menerima. Tapi kalau misalkan setelah dia berbuat salah, kemudian baru kita ingatkan, mungkin saja karena tipe anak itu berbeda-beda. Ada tipe anak yang akhirnya minder. Paham minder enggak? Jadi janjinya dia dapat perhatian, ini malah disalah-salahin sama bapaknya. Minder akhirnya. Tapi kalau misalkan nasihat yang semacam tadi diberikan sebelum dia berbuat salah, itu akan lebih mudah diterima. Nah, bisa dimengerti ya. Jadi bukan saja ketika anak itu melanggar, tapi sebelum dia bukan berarti dia boleh melanggar. Artinya sebelum ada pelanggaran, sebelum ada kesalahan yang dilakukan anak, ya kita sudah mulai menanamkan nilai-nilai seperti itu kepada anak. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Nilai-nilai kehidupan kepada anak. Apa kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajidhu tijahak. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, wa law ijtama'u ala an yadhurruk lam yadhurruka bi syai'in illa ma katabahu Allah 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Ini nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas. Kata Nabi kepada beliau, "Ya ghulam, anak kecil." Kalau bahasa kita le, kan gitu. Jadi yang namanya ya ghulam itu jangan selalu letterlek diterjemahkan wahai anak kecil. Ya boleh diterjemahkan sesuai dengan kultur dan bahasa kita sendiri-sendiri. Le, kan gitu. Cah bagus. Boleh enggak diterjemahkan ya ghulam cah bagus? Ada yang berani melarang? Boleh, boleh. Kalau orang Sunda bahasanya apa? Ada orang Sunda di sini? Ada. Apa? Yang, oh Ujang, Ujang, bapak teh mau ngomong, misalnya begitu. Artinya disesuaikan bahasa, nggak ada masalah kita menerjemahkan. Islam itu indah kok. Kadang-kadang kita menerjemahkan itu terlalu letterlek, akhirnya kaku. Orang mau baca terjemahan tuh udah males. Buku-buku terjemahan, ya kita berbicara kenyataan, fakta. Jangankan orang awam, sing salafi yang tuku tok ora diwaca kok ya. Kenapa? Ya itu mungkin terjemahannya bulat kaku. Maka antum yang mungkin apa punya kemampuan untuk menerjemahkan, belajar tadi agar terjemahannya itu luas. Ya belajar. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna di antara kita, tapi belajar gitu. Misalkan tadi, ya ghulam. Kita terjemahkan cah bagus. Bukan wahai anak kecil. Wahai anak kecil kan kelihatan resmi banget kan gitu. Padahal momennya itu momen keakraban. Nabi Muhammad membonceng Ibnu Abbas. Sehingga bahasanya ketika itu pasti dalam bahasa keakraban dan kedekatan. Cah bagus. Ya ghulam. Inni u'allimuka kalimatin. Kan begitu. Saya akan menyampaikan kepadamu ada beberapa petuah. Nasihat. Kemudian Nabi menjelaskan. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Jagalah Allah. Allah akan selalu ada di hadapan dan arah tujuanmu. Kalau engkau meminta, mintanya kepada Allah saja. Kalau engkau meminta dan membutuhkan pertolongan, mohonlah pertolongan itu hanya dari dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin seandainya semua makhluk ini, seluruh umat, mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat untukmu, itu tidak akan terwujud. Kecuali memang kalau Allah sudah tentukan. Sebaliknya, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, seandainya seluruh umat ini bersatu padu, satu kalimat, satu kata, untuk menyakiti dan mengganggumu, memberikan madarat, itu tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah tercapai, kecuali kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pena merah telah kering, lembaran pun pena-pena telah diangkat dan lembaran pun telah kering. Nah, kalau zaman dulu para sahabat seperti Ibnu Abbas mendapatkan penjelasan, mendapatkan petuah dan nasihat yang semacam ini tidak perlu disyarah lagi. Kalau kita mungkin hadis ini bisa jadi satu buku, karena memang pemahaman kita tentang bahasa Arab kurang. Tapi zaman itu ketika Ibnu Abbas mendapatkan nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad SAW, langsung bisa ditangkap oleh Ibnu Abbas. Langsung bisa ditangkap oleh Ibnu Abbas. Begini, maksudnya seperti ini. Nah, karena begitu melekatnya nasihat Nabi Muhammad SAW di dalam ingatan Ibnu Abbas, maka akhirnya pada saat berikutnya beliau pun menyampaikan isi nasihat Nabi kepada kita melalui hadis ini. Nah, menunjukkan bahwa momen seperti itu ternyata momen indah yang sulit dilupakan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin memang kalau kita berbicara tentang pola pendidikan anak sesuai dalam bimbingan syariat Islam itu sehari dua hari tidak cukup. Buktinya para ulama kita rahimahumullah, al-amwat aminhum wa hafizahumullah al-ahya aminhum. Buktinya dia, para ulama kita menulis tentang pola pendidikan anak itu bukan hanya selembar dua lembar, tetapi satu jilid, dua jilid, tiga jilid, begitu. Syekhuna Uthman As-Salimi hafizahullah ta'ala, beliau juga punya buku tentang pendidikan anak. Nah, satu jilid, kurang lebih 200 halaman begitu. Khusus beliau di sana mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan juga beberapa asar dari sahabat, serta bagaimanakah praktek keseharian dalam pola mendidik anak, itu ditulis oleh beliau hafizahullah ta'ala. Nah, ya barangkali sudah satu jam kan ya? Satu jam lebih mungkin. Satu jam lebih kita baru membahas tentang kontak fisik. Nah, satu setengah jam lebih kayaknya. Satu jam lebih kita sudah membahas tentang kontak fisik. Nah, tetapi kontak fisik pun ada yang harus kita jauhi. Memukul. Dan memukul wa akhwatuha. Nah, gitu. Kalau kita belajar nahu kan ada kana wa akhwatuha, ada inna wa akhwatuha. Kita buat istilah baru pun enggak apa-apa. Memukul dan akhwatuha. Akhwatuha itu menempeleng, menjamba, mencubit, terus menjewer. Yang bilang malah anak-anak juga. Menjewer. Terus apa lagi? Apa lagi, Mas? Kata bapak kita di sebelah utara, mengepla. Ya termasuk pak, betul, gak boleh mengepla, itu juga tidak boleh. Terus apa lagi? Dikumpulkan sebanyak-banyak. Apa lagi nih, ada yang musuh gak? Imran, Hisham, Zakaria. Apa lagi? Yes, memukul dan akhwatuha. Memukul wa akhwatuha. Coba ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, marilah kita perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadisnya sudah masyhur, yang sudah sering kita dengar dan kita hafalkan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ajak anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Silahkan memukul mereka karena tidak melaksanakan sholat, setelah mereka berumur 10 tahun. Artinya, sebagian ulama menjelaskan, memukul itu barulah di dalam syariat Islam, barulah dimulai ketika anak itu berusia 10 tahun. Ayo, diiling-iling. Yang pernah mukul anaknya di bawah 10 tahun siapa? Nyubit, jewer, ngeplak tadi Pak ya. Ngeplak dan yang lain-lain. Coba diingat-ingat. Kalau sudah ingat, astagfirullah. Jangan lupa, astagfirullah. Salah kok. Astagfirullah. Enggak benar ya. Enggak boleh anak masih umur 5 tahun, 6 tahun, apalagi 3 tahun. Kok kemudian dipukul di kalau bahasa bapak saya disamblek. Enggak tahu bahasa sini sama juga apa enggak? Tahu enggak samblek? Samblek dipecut misalkan sampai biru-biru memar-memar. Pada prakteknya dalam kehidupan bermasyarakat kita secara umum, yang seperti itu terjadi ataukah tidak? Ada kan ya? Apa kekerasan pada anak? Anak masih usia 3 tahun, 4 tahun diikat tangannya, diikat kakinya di tiang. Nauzubillah. Dimasukkan ke dalam kamar, tidak diberi makan dari pagi sampai sore. Itu terjadi. Nah, yang sebenarnya di dalam Islam tidak. Bayangkan, ini kaitannya tentang salat. Rukun Islam kedua setelah syahadatain. Rukun kedua di dalam Islam setelah syahadatain. Ibadah yang paling agung setelah tauhid, salat. Dengan salat itu bisa dikatakan seorang hamba itu muslim ataukah kafir. Boleh diperangi ataukah tidak. Nah. Salat ibadah yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Amalan hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah salat. Salat yang sedemikian tinggi kedudukannya di dalam Islam. Nabi SAW baru mengizinkan kita memukul anak ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Apalagi hal-hal yang kaitannya di luar salat. Hal-hal di luar salat. Keliru meletakkan barang, terbalik di dalam menyusun buku, telat belanja, disuruh bapaknya, leh tuku iki leh. Lihat temannya, lupa perintah bapaknya. Lawang memang karakter watak anak itu bermain, bermain, bermain. Dolan, dolan pokoknya. Di warung, hey, mancing deh. Mancing. Mancing dia. Ini perintah bapaknya sudah lupa. Kan gitu. Perintah bapaknya sudah lupa. Kan begitu. Umurnya masih 7 tahun, 8 tahun. Sebagai ayah yang bijak ya, jangan main fisik, jangan main mukul. Karena pembahasan kita tentang fisik ya. Kalau yang di awal tadi, hal-hal yang terkait tentang fisik yang dianjurkan dan diperintahkan dalam Islam, maka sebagai penutupnya, dalam pertemuan siang ini, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua maupun pendidik dalam hal fisik kepada anak. Gak boleh orang tua seperti itu, walaupun mungkin anak itu salah. Anak itu salah. Tetapi anak dalam usia seperti ini, 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana perintah bapak harus segera dilaksanakan ataukah tidak. Belum paham tentang skala prioritas. Belum paham. Nabi Muhammad SAW menurut cerita Anas ibnu Malik muttafaqun alaih, pernah diperintahkan Nabi SAW untuk sebuah keperluan di pasar. Nah, contoh ilustratif yang saya sebutkan tadi memang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik sendiri yang cerita ketika itu masih kecil usianya. Bukan 8 tahun, 9 tahun. Nah, tetapi usia Anas bin Malik sejak ikut Nabi SAW sudah di atas 10 tahun. Karena ketika Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik, datang membawa Anas menyerahkan kepada Nabi SAW, saat itu usia Anas bin Malik sudah berusia 10 tahun. Kapan kejadian itu? Tidak disebutkan. Tetapi minimalnya kita sama-sama sepakat bahwa kejadian itu pasti di atas usia 10 tahun Anas bin Malik. Diperintahkan oleh Nabi SAW berangkat beli, ada keperluan. Mengapa Anas diperintahkan? Karena memang Anas bin Malik adalah khuwaidimur rasul, pelayan dan khadim Nabi Muhammad SAW. Lupa ternyata Anas bin Malik. Ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad SAW, gak datang, Rasulullah nyusul. Anas bin Malik, anak kecil ketika itu, Wah, masih senang-senangnya main dengan anak-anak sahabat yang lain. Wah, kejar-kejaran gitu. Pas lihat Rasulullah. Wah. Baru ingat, iya diperintahkan Nabi Muhammad. Marah Nabi Muhammad? Enggak, senyum. Dengan senyum saja Anas bin Malik sudah paham. Datang meminta maaf. Oh, ya. Nabi Muhammad main pukul? Tidak. Menyalahkan? Kemana kamu? Enggak. Apalagi kalau logat-logatnya nanti kowe. Enggak. Ane itu pakai logat Jawa Timur misalkan. Dinteni gak teko. Enggak seperti itu. Tapi cuma dengan senyum subhanallah. Pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ketika Anas bin Malik bercerita kepada kita setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sanawat. Saya berkhidmat melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun. Tidak pernah, kata Anas bin Malik, tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kenapa kamu lakukan itu?" dan "Kenapa kamu tidak lakukan itu?" Kenapa kamu lakukan hal yang tidak baik dan kenapa kamu tidak lakukan hal yang baik? Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Metode yang beliau pilih untuk menanamkan perintah ataupun larangan kepada anak. Tetapi tadi luar biasa, senyum tok ini. Senyum Anas bin Malik sudah paham, keliru. Tetap diperintahkan, lanjutkan untuk melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah kedudukannya lebih tinggi dari sekedar orang tua. Rasa hormat yang kita berikan kepada Nabi Muhammad berkali-kali lipat lebih banyak dan lebih tinggi dibandingkan rasa hormat kita untuk ayah dan ibunda kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahabbatuh fauqa mahabbati mahabbatina linnasi ajma'in. Karena rasa cinta yang kita berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harusnya lebih besar, lebih tinggi dibandingkan rasa cinta yang kita berikan untuk siapapun, bahkan orang tua kandung kita sendiri. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, memukul? Tidak. Beliau hanya tersenyum. Masya Allah. Maka itu tadi, orang tua yang mungkin, orang tua atau guru, pengajar yang main fisik, mbok ya tolong dikurangi kalau belum bisa ditinggalkan. Kurangi. Masih banyak cara yang lain untuk memerintahkan anak. Masih ada cara yang lain untuk melarang anak. Memerintahkan itu tidak selalu dengan tangan. Melarang anak pun tidak selalu dengan tangan. Dalam arti fisik. Nah. Maka seorang guru, ustaz, musyrif, pengurus, seorang ayah, seorang ibu harus sering-sering melakukan improvisasi. Harus sering-sering melakukan itu, pengembangan cara menyampaikan dan mentransfer ilmu kepada anak itu seperti apa. Yang tidak akan bisa habis dibahas dalam sekali pertemuan semacam hari ini. Nah, saya teringat, mudah-mudahan antum sing dadi pengajar enggak seperti itu. Pahit. Ada seorang teman di Yaman kemarin waktu di sana. Cerita, "Kenapa antum enggak pernah ziarah ke pondok di sana?" Kan di Yaman kan ada beberapa pondok ya. Ada yang di Ma'bar, ada yang di Zamar, ada yang di Aden, ada yang di Hadramaut, ada yang di Ib, ada Hudaib, sekian banyak pondok. Jadi, anak pernah tanya kepada anak muda itu, anak muda juga masih belasan tahun. Saya tanya kepada dia, "Kok antum ini sudah keliling Yaman, kenapa kok belum berkunjung ke pondok yang sana?" Tidak disebutkan namanya ya, tidak disebutkan namanya, anak mudanya siapa, nama gurunya siapa, terus nama tempatnya di mana. Saya tanya, "Kenapa?" "Gak bisa Ustaz." "Kenapa?" "Anak kalau kesana lihat si fulan pengennya main pukul saja." "Kenapa?" "Dulu itu ustaz saya waktu saya masih mondok di Indonesia." Anaknya ini, anak mudanya bukan orang Jawa, orang luar Jawa. A, Sumatera. B, Kalimantan. C, Sulawesi. D, Maluku. E, Papua. F, yang lain. Monggo dipilih. Yang penting anak muda itu dari luar Jawa. "Loh, kenapa begitu Mas?" Cerita dia. "Saya dulu Ustaz, waktu di pesantren, itu musyrifnya orang itu." Ya, sebut aja namanya Abdurrahman lah ya. Hambanya Ar-Rahman, bukan betul-betul namanya Abdurrahman. Nah, misalnya itu, Abdurrahman itu. Itu musyrif saya. Saya dulu masih ingat, masih kecil, umur 11 atau 12 tahun. itu salah tiga saja dalam satu juz dipukul tangannya Ustaz. Salah telu Mas, satu juz salah tiga santrinya udah dipukul. Lah Ustaznya mohon maaf, salah 30 mungkin iso. Enggak, iya kan? Muridnya salah tiga dipukul, gurunya belum tentu bisa gurunya. Itu ternyata masih terngiang-ngiang di pikiran anak muda ini. Nah, na'udzubillah, sampai bencinya seperti itu. Saya tidak akan memaafkan dia, Ustaz. Terucap kalimat-kalimat seperti ini, saya tidak akan maafkan dia. Karena enggak ingin ketemu orang itu sampai akhirnya enggak mau ziarah ke pondok itu secara keseluruhan. Masya Allah, sampai separah itu ternyata. Itu pengakuan curhat langsung loh kepada saya. Sekian cerita jahat tanda kutip tentang si musyriknya tadi itu disampaikan dulu. Apa itu makanan yang dikirim dari orang tua saya Ustaz, karena lebih dari batas yang ditentukan pondok, akhirnya diambil sama pengurus dimakan bareng-bareng Ustaz. Katanya dia loh ya, katanya dia. Mudah-mudahan sih gak bener juga. Cuman susah juga dibilang gak bener. Ini yang mau dianggap bener yang mana, gurunya, muridnya. Tapi yang jelas dia punya pengalaman pahit dengan musyrik dan pengajar yang kaku dan keras seperti itu. Bayangkan, uang jajannya dipotong begini dan begitu. Sampai akhirnya dia tidak mau memaafkan. Mudah-mudahan Allah lapangkan dadanya untuk suatu saat nanti kemudian bisa menerima kenyataan. Memang dulu gurunya juga baru ngaji. Tetapi ini kan pengalaman. Pengalaman. Ternyata ketika tangannya dipukul, kemudian sampai kakinya itu dia ceritakan sampai apa namanya, sampai parah kakinya itu sampai tidak bisa berjalan karena dihukum oleh gurunya, oleh musyrif dan pengajarnya. Itu ternyata tidak bisa dia lupakan. Bayangkan, mungkin dia berpikir, "Oh, bapak aku ora tau mukul iki wong liya. Enggak ada hubungan darah kok berani-beraninya mukul saya." Mungkin ketika kita sebagai guru atau pengajar mukul anak itu diam, tidak menunjukkan reaksi di wajah, secara lisan, mungkin. Tapi mungkin dia simpan di dalam hati. Sampai akhirnya kemudian saya ketemu sama anak-anak muda di sana. Sengaja saya ketemu anak-anak muda itu sengaja. Tak pancing, gula informasi. Dulu mondoknya gimana Mas? Cerita gini Ustaz, gini Ustaz. Ya Alhamdulillah dapat beberapa informasi penting. Kan itu, mendengar dari beberapa pihak. Yang jelas, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dari usia 10 tahun, syariat Islam mengizinkan kita untuk melakukan tindakan fisik, memberi hukuman secara fisik kepada anak-anak. Kurang dari 10 tahun, jauhi hukuman dalam bentuk fisik. Sekalipun dibolehkan di dalam Islam untuk memukul, Islam pun memberikan batasan-batasannya. Pukulan seperti apa yang dibolehkan? Pukulan seperti apa yang diizinkan menurut syariat Islam? Ternyata tidak semua pukul dek, pingsan mabuk. Tidak seperti itu. Pukul dek, darahnya mengalir dari hidup. Bukan. Ternyata dharb yang dimaksud kata para ulama berdasarkan hadis-hadis yang lain adalah dharbun ghairu mubarrih. Dalam bahasa fikihnya seperti itu. Pukulan yang tidak menyisakan luka. Pukulan yang tidak menyakiti. Apa ono? Pukulan kok tidak menyakiti? Ada. Jangan terlalu keras. Yang penting dia sudah merasa bahwa itulah bentuk hukuman. Yang jelas untuk menyadarkan dia bahwa pukulan itu merupakan tanda bahwasanya dia telah berbuat salah. Bahwasanya dia telah melanggar aturan. Nah, artinya, lebih lanjut dari itu, orang tua ataupun pengajar, pendidik, yang akhirnya melakukan hukuman fisik, memukul, itu tidak boleh dalam keadaan emosional. Kan begitu? Kalau kita lihat zahir hadis, intinya kan dharbun ghairu mubarrih. Pukulannya itu tidak meninggalkan kesan menyakiti bagi si anak. Tapi kalau kita tarik lagi, kita telusuri lebih dalam, ternyata salah satu ibrah yang bisa diambil adalah ternyata ketika memukul si anak, orang tua ataupun pendidik tidak boleh dalam keadaan emosi. Karena yang namanya sudah emosi, mesti pukulan itu meninggalkan kesan sakit pada anak. Kita tetap dianjurkan, dibimbing ketika memukul itu pukulan atas dasar cinta. Karena kita memiliki kasih sayang untuk si anak atau siswa tersebut. Pukul ala kadarnya, secukupnya. Yang jelas untuk menyadarkan dia sudah berbuat salah. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang mungkin kita anggap dan kita lihat sepele dan ringan seperti ini, barangkali mulai kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Mulai kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Dan wallahu alam bisawab, barangkali ya ini semua kembali kepada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, barangkali ini kok barangkali terus. Nah, barangkali nanti kegiatan taklim ini secara khusus di Weru barangkali bisa apa namanya? Bisa ada tindak lanjutnya. Monggo nanti ikhwan-ikhwan pengurus di sini bisa berbincang-bincang, konsultasi dengan Ustaz Marwan untuk berusaha melobi saya. Saya belum mengatakan mau loh. Artinya saya membuka kesempatan buat antum yang di Weru dan sekitarnya ini. Saya buka kesempatan buat antum untuk melobi saya, melunakkan hati saya, kan itu, untuk melanjutkan materi ini. Kan itu. Ya mungkin setengah tahun sekali atau satu tahun sekali. Karena hal-hal yang seperti ini sangat kita butuhkan, betul nggak? Butuhkan ya. Ini baru masalah kontak fisik loh ya, yang boleh dan yang tidak boleh. Ada poin kedua, tiga, empat, lima, enam. Kalau misalkan ada 10 berarti kita butuh 10 tahun. Karena setahun sekali. Itu tadi monggo pengurus dikonsultasikan Ustaz Marwan, kayaknya suasananya pas ini kalau membahas tentang pola pendidikan anak tadi. Sedikit demi sedikit. Nah. Gelembora. Mau enggak ini? Enggak mau ya enggak apa-apa. Sudah ada Mas ya? Enggak ada yang jawab ini. Sudah asar ya? Belum. Jawabnya belum. Berapa menit lagi Mas? Sampai jam. Kita gunakan untuk tanya jawab ya. Monggo nanti ditindaklanjuti ya usulan dari saya. Saya buka kesempatan ini. Jawabannya nanti malam. Kalau tidak ada keterangan, tutup kesempatannya. Karena saya melihat bahwa materi-materi seperti ini memang harusnya sering kita sampaikan. Karena tugas kita yang terberat sekarang memang tentang pendidikan anak. Nah, artinya kenapa saya melihat materi seperti ini penting diketahui oleh orang tua? Karena sesungguhnya pendidikan itu justru dimulai dari rumah. Kan begitu. Kalau misalkan kita sebagai orang tua sudah punya poin-poin penting di dalam mendidik, maka insyaallah ta'ala harapan anak-anak kita nantinya menjadi saleh dan salehah itu bukan hanya angan-angan kosong. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan pertama. Afwan Ustaz, ana seorang pengajar di ma'had. Seringnya jika ada santri yang tidak tertib, setelah ana nasihati dan tidak diindahkan oleh santri, biasanya secara otomatis, tanda kutip, kanan kiri atas, seringnya ana mencubitnya dengan keras, dalam kurung tutup kurung, dalam rangka mendidik. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan ana mencubit anak? Ana kasihan pada mereka, mereka adalah para penghafal-penghafal tangguh. Masya Allah. Alhamdulillah, ini salah satu karakter pendidik yang akan sukses seperti ini. Sudah memiliki keyakinan bahwa anak-anak didiknya itu adalah para penghafal-penghafal tangguh. Nah, maka kita tinggal berusaha untuk mengarahkan mereka. Yang pertama, alhamdulillah antum sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan yang apa namanya? Kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai ibadah, yaitu pengajar di ma'had. Ini kesempatan emas untuk mendulang pahala, sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang kedua, jika ada santri yang tidak tertib, dimanapun, kapanpun, tidak akan kita temui sebuah tempat, dalam hal ini katakan pondok pesantren, markiz, ma'had, atau yang semisalnya, tidak akan pernah kita temukan murid-muridnya 100% baik. Itu tidak mungkin, sesuatu yang di luar kemampuan kita sebagai manusia. Nah, pasti ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang rajin, ada yang malas. Ada yang penurut, ada yang nakal. Justru itu tantangan kita untuk menangani mereka sesuai dengan latar belakang dan karakternya masing-masing. Jadi ketika ada santri yang tidak tertib, yang pertama kali untuk dilakukan adalah sikap kita menerima bahwa ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindarkan. Punya santri yang tidak tertib, punya santri yang nakal, yang pertama, ya ini ujian. Dibandingkan dari 10 santri, yang nakal cuma 2, yang 8 baik. Alhamdulillah. Adapun setelah dinasihati dan tidak diindahkan oleh santri, barangkali nasihat itu bisa diulangi lagi dengan cara dan metode yang lain. Nah, dengan cara dan metode yang lain. Dengan jenis bahasa yang berbeda. Kalau mungkin yang pertama nasihat diberikan dalam bahasa sebagai guru kepada muridnya, barangkali bisa diulangi di kesempatan yang lain. Bahasa yang digunakan dan dipilih adalah bahasa seorang ayah kepada anaknya. Belum lagi juga bisa rubah gaya bahasanya. Nasihat diberikan layaknya seorang saudara kepada saudaranya, seorang sahabat kepada temannya, dirubah. Nah, tetapi justru yang paling penting adalah tugas guru untuk memahami karakter anak. Kalau kita sudah jadi guru, berusahalah untuk memahami karakter A, B, C, D itu berbeda-beda. Kalau A itu cara menasihatinya seperti ini, kalau B demikian, C seperti ini. Sehingga tidak ada protap baku, kutu podo, semua tidak ada. Harus disesuaikan dengan karakter anak masing-masing. Kemudian secara otomatis seringnya anak mencubit tadi ya, kalau sudah tahu ya, misalkan apanya, tangannya di belakangan ini, kan itu trik-trik saja. Atau tangannya dipegang begini, jangan ditali, nanti muridnya, kenapa itu Ustaz? Biar gak nyubit misalkan. Nah, ya ingat selalu lah, berusaha dikurangi. Mungkin sebelum-sebelumnya setiap kali menasihati nyubit, ini nanti berkurang, dari 5 kali nasihat sekali cubit, kurangi lagi 10 kali nasihat sekali cubit, terakhir tidak mencubit sama sekali. Nah, bayangkan kalau misalkan antum tadi seperti yang dikeluhkan oleh teman saya di Yaman tadi, dendam dia, na'udzubillah. Nah, wallahu a'lam bishawab, seperti itu ya. Nah, usahakan tadi hukuman dalam fisik, dalam bentuk fisik dijauhi. Afwan Ustaz, bagi yang sudah lama ngaji saja katanya, buka dan tutup kurung, sebenarnya apa hukum memakai cadar dan kaos tangan bagi ummahat? Apakah dibenarkan syariat jika ada ummahat yang mengatakan tidak mengapa tidak memakai kaos tangan jika cuma untuk membeli sayur di dekat rumah, nyapu di teras, jemur pakaian di samping rumah, yang penting gak pergi jauh? Nah, ya, inti masalahnya justru bukan di cadar dan kaos tangan tadi. Inti masalahnya justru semangat kita untuk belajar dan mengaji itu yang harus ditingkatkan. Masalah seperti ini muncul kenapa? Masalah seperti ini dan masalah-masalah yang lain itu muncul kenapa? Karena kurangnya transfer ilmu kepada istri, kepada ummahat, kepada akhwat-akhwat salafi. Inti masalahnya itu, kurangnya transfer. Maka salah satu solusinya ya kajian-kajian ummahat, kajian-kajian yang terkhusus mengenai kewanitaan, hal-hal khusus yang terkait dengan wanita itu ditingkatkan lagi, ditambah lagi. Kemudian kaum suami, nah, orang tua yang sudah memiliki putri dan sudah dewasa itu memiliki semangat dan motivasi untuk memudahkan mereka di dalam belajar dan mengaji. Ini justru inti masalahnya. Tetapi kalau kita membaca pertanyaan ini, apa hukum memakai cadar dan kaos tangan bagi ummahat, ya jelas hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib, walhamdulillah itu sudah kita yakini bersama. Walaupun ada sebagian kecil ulama, sebagian kecil artinya sedikit sekali kalangan mereka, yang berkeyakinan bahwa memakai cadar ataupun kaos tangan itu tidak wajib, bukan tidak boleh, tidak wajib. Mereka pun yang mengatakan tidak wajib, dalam praktek kesehariannya memerintahkan istri dan anak-anak perempuannya tetap menggunakan cadar dan kaos tangan. Nah, sedih sekali apabila sebagian kita beralasan dengan katakan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala berpendapat cadar itu tidak wajib. Bahkan buku Asy-Syaikh Al-Albani tentang hal ini diterjemahkan secara besar-besaran oleh kalangan Ikhwanul Muslimin. Terjemahkan besar-besaran, didistribusikan, disebarluaskan. Nah, sedih rasanya kalau kemudian sebagian Ikhwan Salafin berpegang dengan pendapat seperti ini, tanpa dia melihat kenyataan bahwa walaupun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan tidak wajib, tetapi ternyata beliau pun memberikan syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Lalu praktek keseharian beliau seperti apa? Istri Asy-Syaikh Al-Albani ternyata menggunakan cadar. Nah, keluarga-keluarga beliau pun diperintahkan oleh Syekh Al-Albani untuk menggunakan cadar. Artinya kita harus secara jujur menilai pendapat kita yang disandarkan kepada Syekh Al-Albani bahwa memakai cadar itu tidak wajib, itu karena golek senenge dhewe, mengikuti hawa nafsu, atau karena yang berdasarkan ilmu. Harus jujur dijawab. Tetapi walhamdulillah kita ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun sudah diajarkan dan dibimbing para ulama bahwa memakai cadar maupun kaos tangan bagi ummahat itu hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib di tempat-tempat yang memang harus menggunakan cadar dan kaos tangan. Tapi kalau dalam rumah, di tengah-tengah keluarganya sendiri, di depan suami dan anaknya sendiri, apa menggunakan cadar wajib? Kan enggak ya? Maka perlu ada takyid tadi. Wajib hukumnya menggunakan cadar atau kaos tangan di tempat-tempat yang memang wajib gunakan. Kalau memang nyapu di teras rumah, terus di depan teras rumah ada pagar yang aman, jangankan lepas kaos tangan, lepas cadar juga boleh. Kan begitu. Jemur pakaian di samping rumah. Kalau ternyata tempat pakaian, jemur pakaian di samping rumah itu aman, tidak ada orang ajnabi, orang yang bukan mahramnya bisa melihat, apa salahnya? Nah. Tetapi kalau memang ternyata di tempat-tempat yang memungkinkan orang lain bukan mahramnya melihat wajah, melihat telapak tangannya, nah, melihat telapak tangannya, maka semestinya ummahat dan akhwat kita berusaha semaksimalnya menggunakan cadar dan kaos tangan. Maaf, pikiran laki-laki itu bisa melayang ke kanan dan ke kiri, melihat telapak tangan saja sudah, wah ayu wang mestinya. Iya, itu mungkin bukan faktor kesengajaan, tapi syaitan. Mampukah kita saat melihat telapak tangan orang, telapak tangan akhwat misalkan, yang putih menggunakan cincin lagi misalkan, ketika melihat hal yang seperti itu, saat iman kita naik atau saat iman itu turun? Kalau saat iman naik langsung hut, nggak mikir apa-apa. Tapi kalau saat imannya turun, siapa masuk? Mestinya ayu, tangannya lentik seperti itu. Na'udzubillah. Dan itu bukan omong kosong belaka, bukan cuma apa namanya bayangan-bayangan saja, bukan. Itu kejadian yang nyata. Maka saya yang memberikan nasihat kepada akhwat dan ummahat salafiyin untuk memperhatikan hal yang seperti ini. Kasihanilah saudara-saudaramu. Gitu. Tutuplah wajah dan telapak tanganmu. Misalnya yang saudara-saudara ini, kaum muslimin dan salafiyin yang ikhwan-ikhwan ini harus dikasihani. Gitu. Tidak nih mikir yang macam-macam. Bagaimana kiat mendidik agar tidak terlalu manja dan tidak terlalu keras? Nah, ini poin berikutnya dalam daurah yang akan datang, insyaallah, di tempat yang sama, di waktu yang berbeda. Nah, ini tinggal panitia di sini menglobi sama melunakkan hati anak, mampu nggak ini? Paling jawab nggak bisa, Raisa. Bisa dites kan gitu. Bukan jual mahal, ingin lihat ini janjinya semangat pora. Tapi bagaimana kiat mendidik anak agar tidak terlalu manja dan tidak terlalu keras kan? Ya ini jawabannya harus dalam satu pertemuan tersendiri. Makanya tadi intinya itu memang ngaji, Mas. Ngaji kan gitu. Angel. Memang kudu ngaji. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan bisa dijawab melalui ngaji. Dan tidak mungkin langsung bisa dijawab dalam sekali ngaji. Oh, tenak men. 100 pertanyaan kok bisa dijawab dalam sekali ngaji? Gak mungkin. Tapi seharusnya satu pertanyaan sekali ngaji. Ini berapa pertanyaan, berapa kali ngaji? Ya, itu tadi butuh ilmu sebenarnya. Ada trik-trik khusus bagaimana ketika kita mendidik agar tidak terlalu manja, agar tidak terlalu gampangan ya. Juga agar kita tidak terlalu keras ketika mendidik anak-anak. Bagaimana untuk memberi nasihat kepada anak apabila anak kita mengadu, dipukul oleh ustadznya, jazakumullah khairan. Ini tulisannya anak-anak ini. Ya, semua kan kita anak-anak. Saya juga anak, anaknya bapak. Baik. Yang pertama adalah memahamkan anak. memahamkan anak bahwa apa namanya, dia dipukul tentu karena sebab. Dipahamkan dulu, kamu tuh dipukul karena pasti ada sebabnya, kan gitu. Karena sebabnya. Coba, kenapa kamu dipukul? Kita ajarkan dia untuk jujur menjawab. Karena Pi, aku dipukul Pi sama Ustaz Mukhtar ini. Daripada nyebut nama orang lain, saya dipukul sama Ustaz Mukhtar. Antum sebagai orang tua, loh kok dipukul Ustaz Mukhtar, kenapa? Gak mungkin kan Ustaz Mukhtar itu langsung mukul tanpa sebab. Coba cerita sama Abi, apa sebabnya? Kita kondisikan anak untuk berani bercerita apa adanya, kan begitu. Misalkan si anak cerita begini, begini, begini, begini, begini, begini, sudah kan? Fahamkan, mungkin kan gitu. Apa namanya, saat itu Ustaz Mukhtar melihat bahwasanya yang kamu lakukan sudah berlebihan. Mungkin begini, mungkin begitu. Coba, yang paling penting sekarang kamu, misalkan Mas Tufel, yang paling penting sekarang Mas Tufel berusaha untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Abi janji besok atau kapan waktu Abi akan menemui Ustaz Mukhtar. Nanti Abi yang akan meminta dan menjelaskan kepada Ustaz Mukhtar tentang kejadian yang sesungguhnya. Artinya diberi janji kepada anak bahwa kita akan menjalin komunikasi dengan guru yang memukulnya. Tapi yang jelas itu kita tanamkan dulu kepada si anak, yang pertama dia jujur untuk bercerita. Yang kedua kita tanamkan keyakinan bahwa jangan sampai perbuatan itu terulang lagi. Wallahu a'lam shawab. Setelah itu kita tinggal komunikasi kepada Ustaz Mukhtar, antum sebagai ayahnya cari informasi yang objektif, dari semua sisi diambil, sudah selesai baru komunikasikan lagi kepada anak. Sudah, Abi udah cerita kepada Ustaz Mukhtar misalkan. Kalau memang ternyata harus orang tuanya mengetahui karakter si anak, ternyata karakter si anak itu sulit memaafkan, dipukul ustadznya itu semaafkan, ya kita komunikasi kepada Ustaz Mukhtar, Ustaz tolonglah Ustaz, antum dekati anak saya, barangkali Ustaz bisa logowo, minta maaf, ini segala macam, bisa menjelaskan, itu insya Allah. Tapi kalau langsung dilabrak ustadznya ya rame. Bagaimana bimbingan terhadap anak kita yang suka dengan permainan bola, yang berkembang mencintai pemain-pemain dunia dan klub-klub top dunia, sampai-sampai benar-benar bola mania, sehingga selalu update permainan tersebut dengan berbagai media. Mohon bimbingannya. Ya ini bukan cuma anak-anak, bapak-bapak juga kena ini. Bukan cuma anak-anak, bapak-bapak juga kena. Na'udzubillah. Jadi Islam itu kalau kita perhatikan, ikhwati fillah, ajaran Islam itu kalau kita perhatikan dari awal kali Islam itu diturunkan dan disampaikan Nabi Muhammad SAW, ternyata semua hal yang dilarang di dalam Islam itu pasti Islam berikan solusinya. Perhatikan saja, Islam melarang syirik, diarahkan kepada tauhid. Islam melarang riba, ada jual beli yang diizinkan. Islam melarang perbuatan zina, Islam memberikan solusinya, menikah. Bahkan ada aturan ta'adud poligami. Set, tidak dibahas di sini. Kan begitu. Islam misalkan melarang minuman-minuman keras, Islam menghalalkan minuman-minuman yang baik, yang lezat, bergizi dan seterusnya. Maka memang itu tugas kita bersama. Bukan hanya tugas asatidzah, bukan tugas orang tua saja, tetapi tugas ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana memberikan solusi untuk mereka? Kenapa kemudian mereka sampai mengidolakan para pemain dunia? Terkenal bahkan tadi digambarkan dengan kalimat selalu update permainan. Klasemen sementara sekarang Liga Belgia apa? Misalkan. Update klasemen sementara sekarang Liga apa, kan gitu. Apa sekarang? Kita butuh solusi. Ketika kita larang, jangan ikuti perbuatan apa itu, jangan ikuti bola terus. Ini terus buka media internet. Ini dan itu, sementara kita tidak mampu berikan solusi. Kan begitu. Memang larangan itu harus kita berikan. Jangan le. Tapi kita sebagai orang tua ditunggu oleh tugas besar. Ustadz pun ditunggu oleh tugas besar untuk mulai mengenalkan kepada mereka bahwa ada figur-figur lain selain yang mereka kenal dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Maka mungkin salah satu kurikulum yang mungkin yang seharusnya kita sampaikan dan kita tetapkan untuk anak-anak kita adalah kurikulum misalkan figur, kan gitu. Figur anak muda misalkan. Pelajaran itu jadi bukan hanya sekedar sirah, tetapi khusus pada pengenalan pribadi-pribadi para ulama. Kita tanamkan rasa cinta mereka kepada para ulama-ulama kita. Ini lebih hebat. Misalkan dia, anak-anak kita senang dengan karate, kan begitu. Sampai akhirnya update ini, dan itu. Kita sebutkan di dalam Islam itu, para ulama kita semuanya ahli bela diri. Sahabat itu semuanya ahli bela diri. Para ulama kita zaman dahulu, bisa dikatakan mereka memiliki bela diri. Minimal permainan pedang. Bukan cuma main-main, tapi ngerti jurusnya, menangkis, menusuk, menyerang, menahan. Para ulama kita, alhamdulillah, punya. Nah, maka kalau ada orang cerita, apa namanya, pinter kungfu ini segala macam, Syekhul Islam bisa mengalahkan mereka, ahli-ahli kungfu dari tanah Tatar. Syekhul Islam itu ini. Nah, yang seperti ini perlu digali. Para ulama kita itu ahli dalam bela diri. Para ulama kita itu ahli dalam menunggang kuda. Ulama kita itu ahli dalam menggunakan senjata ini. Sesuatu yang menantang. Dan itu sangat disukai oleh anak-anak muda kita. Alhamdulillah. Berapa menit lagi, Mas? Jujur, 5 menit. Sudah? Oh, sudah lebih malah. Ya, mohon maaf. Tapi ada 3, nanggung ya. Jawabnya singkat saja. Ustaz, ana baru kenal dakwah salafi beberapa tahun yang lalu, sehingga belum bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti dengerin musik, bahkan terkadang nonton video-video porno. Wallahul musta'an, mohon nasihat dari Ustaz. Setiap kali ana berusaha meninggalkannya, seolah-olah godaan itu semakin kuat, sehingga terulang dan terulang. Nasihat Ustaz sangat kami harapkan. Jazakumullah khairan. Jangan hidup sendiri. Kebiasaan seperti ini muncul karena saat-saat kita sendiri. Kalau ada orang, gak mungkin kan? Betul gak? Gak mungkin. Jangan hidup sendiri. Jangan suka menyendiri. Ketika ada dorongan nafsu untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk seperti ini, jangan kemudian malah menyepi, masuk dalam kamar, kunci. Jangan. Lebih bagus starter motor, jedek, marani abu sopo, kan gitu. Temennya, misalkan abu itu lagi ngarit rumput, bu, aku tak main ngiwangi, bu, misalkan, kan itu. Oh, apa terus? Enggak, lagi pengen ngiwangi. Karena pikiran yang seperti ini tidak mungkin, biiznillah. Tidak mungkin selalu membayangi selama 24 jam kali 7 hari. Artinya setiap hari tidak mungkin. Yang seperti ini, kadarnya dia naik turun. Mungkin, mungkin dalam satu hari, keinginan untuk melakukan perbuatan buruk itu muncul 1 jam. Katakan dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Mungkin, kan begitu. Paham gak? Kita berusaha semaksimal mungkin melakukan kegiatan antara jam 8 sampai jam 9. Lepas dari jam 9, biiznillah, dorongan berbuat buruk itu akan hilang. Maka pelajari siklus perbuatan buruk masing-masing. Kita ini kan punya siklus berbuat buruk, berbuat jahat. Fahami, misalkan kalau sudah pegang HP ada internetnya, jangan beli HP yang ada internetnya. Kan begitu. Sudah tahu kok sama internet itu enggak kuat menghadapi godaan internet, kok ya tetap tuku HP yang ada internetnya. Kan gitu. Ini cara yang paling penting, tidak perlu kita panjang lebar apa yang harus kita lakukan, kita jawab. Yang paling penting, perbuatan-perbuatan seperti ini insyaallah bisa diminimalisir. Bahkan bisa dihilangkan asal tidak hidup sendiri. Selalulah bergabung dengan teman-teman, dengan ikhwan yang lain. Ikuti kegiatan-kegiatan. Jangan menyendiri, Mas. Caplok sama setan nanti. Ya kan, kata Nabi kan seperti itu. Jangan hidup bersendiri. Karena yang namanya serigala itu selalu makan kambing yang terpisah ya. Itu hadis Nabi SAW. Bagaimana tuntunan syariat bagi anak-anak ABG yang lagi puber sehingga dia larinya ke TV dan internet sebagai pelampiasan, walaupun sudah dinasihati, diberi macam-macam kegiatan tetap saja. Apakah teori-teori psikologi yang ada cocok sesuai dengan syariat kita? Ya, ada teori yang cocok, ada yang tidak. Kita pilih yang cocok. Makanya perlu kegiatan seperti ini kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita berusaha untuk menyampaikan teori-teori dan praktik, bukan cuma teori, praktik yang telah diberikan oleh para ulama kita, rahimahumullah. Nah, kalau pertanyaan yang terakhir tidak usah dijawab. Jangan penasaran, sudah. Wallahu a'lam. Habis, Mas. Afan Ustaz, ana sebagai seorang anak yang berusia 14 tahun, ketika ana berbuat salah tanpa sengaja, tapi ayah saya langsung naik pitam dan membentak saya, hingga adik saya dan umi saya takut dengan hal tersebut. Apa nasihat Ustaz tentang hal ini? Afwan kembali. Nah, ini. Ya, berarti ini anaknya Mas ya, Mas 14 tahun. Berarti Masnya kan sudah mulai bisa memahami. Kan gitu. Ternyata perbuatan itu salah, keliru yang dilakukan ayah dan ibunya, abi dan uminya. Maka ya berusaha sabar, Mas, kan gitu. Alhamdulillah. Kalau memang orang tuanya seperti itu ya, kita sebagai anak sabar, tidak perlu membalas, tidak perlu mentak-bentak juga, tidak usah dendam, sambil berdoa. Mudah-mudahan ayah dan ibu kita, abi dan umi kita bisa segera sadar kan begitu, bisa segera sadar. Kalau misalkan Abi sama Uminya pengen ikut daurah tentang pendidikan anak, sementara masnya pengen diantar mancing, ya sabar dulu, jangan mancing dulu mas, biarkan Abinya ikut daurah pendidikan dulu kan begitu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan dan kurang sopan. Insyaallah kita akan bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.